dan rasa yang ku selipkan. Semoga mampu untuk melulukan hati pemilik senyum itu. Berbagai cara akan ku coba agar aku takkan kehilangan pandangan dari senyum itu. Dan di saat ku katakan jadi kekasihku, akan membuat kau jauh lebih hebat. Kasihku.